Ayuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari karya Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan kitabul wudu, telah sampai pada hadis yang ke-127. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa an Utsmana ibn Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat yang ma'ruf, masyhur, salah satu al-ashrah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar dan Umar, ya, dan beliau adalah menantu Rasulullah SAW dari dua putri, sehingga beliau dijuluki dengan Dhu Nurain, yang memiliki dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya. Dan sahabat Utsman bin Affan memiliki banyak manakib, keutamaan-keutamaan, ya, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang termasuk mula-mula masuk Islam. Dan beliau, ya, termasuk sahabat yang syahid dibunuh oleh para pemberontak, ya. Semoga Allah SWT membalas mereka atas perbuatan mereka kepada sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau annahu da'a bi'ina'in, pernah meminta ina, yaitu apa? Bejana, ya, yang berisi air wudu. Fa'afraga ala kaffaihi salasa mirar, maka beliau menuangkan pada kedua telapak tangannya 3 kali, yakni menuangkan air pada kedua telapak tangannya, ya, 3 kali. Faghsalahuma, beliau mencuci kedua telapak tangannya tersebut. Dari sini dapat kita ambil faedah yang pertama, yaitu apa? Disunnahkannya mencuci kedua telapak tangan sebelum memulai berwudu. Dan hikmahnya jelas, karena karena telapak tangan ini adalah alat untuk bersuci. Ketika kita nanti berkumur, ketika kita nanti mencuci muka kita, ketika kita mencuci tangan kita, membasuh kaki kita, semuanya pakai apa? Tangan. Maka tangan dibersihkan dulu, karena ini alatnya. Ya, jangan sampai nanti kita berkumur, nggak taunya tangannya masih apa? Kotor. Dan dari sini dapat kita ambil faedah penting, bahwasanya anjuran cuci tangan itu jauh-jauh hari sudah diajarkan dalam agama Islam. Sebelum sekarang pemerintah menganjurkan, sebelum para dokter menganjurkan, agama kita ini adalah agama yang sempurna, agama paripurna. Ya, jauh sebelum ada anjuran cuci tangan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Islam jauh-jauh hari sudah menganjurkan. Ya, makanya kita dianjurkan setiap kali wudu untuk mencuci apa? Tangan. Karena memang, ikhwan, apabila kita tidak memperhatikan kebersihan tangan, ini rawan. Rawan bakteri, virus, dan sebagainya. Karena tangan ini adalah alat, anggota badan yang sering kita gunakan. Ya, yang sering kita gunakan. Dan antum perhatikan, semua anggota wudu yang dianjurkan di dalam agama Islam untuk kita bersihkan, itu adalah anggota-anggota badan yang sering gerak, yang sering kotor. Ya, muka, tangan, ya, kaki, kan? Enggak ada perut, enggak ada. Karena ini jarang kena kotoran gitu. Ya, dada enggak ada. Yang dianjurkan untuk kita bersihkan itu adalah anggota-anggota yang memang sering kita pakai, ini sering bersentuhan dengan kotoran. Dan ini termasuk keindahan agama Islam. Oleh karenanya, kita harus bangga memiliki agama Islam. Inna dina inda wahil Islam. Kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Ya. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Ya, karena agama kita ini agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang indah, lengkap, komplit. Semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba sudah dibahas. Enggak butuh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh ya kitab selain dari Al-Qur'an. Ya, inilah ya keindahan agama Islam dan kesempurnaannya. Summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian setelah itu memasukkan tangan kanannya di, karena tadi sudah dibersihin gitu ya. Beliau kemudian memasukkan tangan kanannya di bejana yang berisi air. Ya. Famadmadha wastansyak. Kemudian setelah itu beliau berkumur dan istinsyak. Mana istinsyak artinya adalah memasukkan air ke hidung. Dari sini kita ambil faedah, yaitu apa? Dianjurkannya menggunakan tangan kanan ya untuk berwudu. Jadi jangan pakai tangan kiri. Ketika kita berkumur, ketika kita istinsyak, ya dianjurkan menggunakan pakai tangan kanan. Diambil dari summa adkhala yaminahu fil ina. Beliau menggunakan tangan kanan. Dan Rasulullah SAW yang paling sering beliau menggunakan pakai tangan kanan dan menyukai mendahulukan bagian kanan. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulleh. Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan. Dalam memakai sandal, beliau mendahulukan yang kanan. Ketika beliau nyisir, antum ketika nyisir, dahulukan yang kanan dulu. Ya. Kemudian watahurihi, ketika bersuci, termasuk ketika berwudu. Karena berwudu itu bersuci. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusannya. Ya, Rasulullah paling suka mendahulukan yang kanan. Ya, karena kanan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi syar'i dan dari sisi kauni. Dari sisi syar'i karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyukai mendahulukan yang kanan. Dari sisi kauni karena kanan secara umum lebih kuat daripada kiri. Makanya kita misalkan nih, misalkan ngangkat sesuatu, kalau pakai tangan kanan sampai pakai tangan kiri, kuatan mana? Kanan. Ya. Nah, misalkan main bola, misalkan. Ya, yang paling kenceng pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri? Secara umum. Secara umum kanan. Walaupun sebagian orang enggak ada yang lebih kuat pakai tangan kiri atau kaki kiri. Tapi secara umum ya kanan lebih kuat. Taib. Dan dalam hadis ini juga dianjurkan, yaitu anjuran untuk apa? Madmadah. Madmadah yaitu berkumur, ya berkumur. Jumhur ulama mengatakan sunnah dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya madmadah itu adalah wajib. Karena dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu wudu maka berkumurlah, dan itu perintah. Dan dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan berkumur itu adalah sunnah. Ya. Tapi hadis ini menunjukkan sunnah karena cuma sekedar apa perbuatan. Kalau dari hadis ini tidak bisa menunjukkan wajib. Perhatikan. Kalau kita berpendapat wajibnya berkumur-kumur, jangan berdalil dengan hadis ini. Karena hadis ini cuma sekedar perbuatan. Kalau cuma sekedar perbuatan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mujarradul fi'li la yadullu alal wujub. Sekedar perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Di sini hanya sekedar perbuatan Nabi, perbuatan Utsman, dan Utsman melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekedar perbuatan tidak bisa kita jadikan dalil untuk mewajibkan. Ya, makanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa berkumur-kumur itu sunnah. Tapi memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya berkumur-kumur itu wajib, tapi bukan pakai hadis ini, pakai hadis yang lain. Di antaranya tadi, idza tawadda'ta famadhmid. Kalau kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah, dan itu perintah. Baik. Demikian juga wastan syaqa, dan beliau istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya atau disunnahkannya istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Ya. Dan jumhur ulama sama seperti dalam masalah mabmadhah, ya, jumhur ulama mengatakan istinsyak itu tidak wajib, sunnah saja. Tapi sebagian para ulama mewajibkan. Tapi bukan pakai hadis ini, sama seperti mabmadhah, pakai hadis yang lain. Di antaranya hadis wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima. Ya, bersemangatlah kamu dalam istinsyak, itu perintah. Kecuali kalau kamu sedang dalam puasa. Ya, di situ anjuran, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istinsyak. Dan kaidah usul fikih, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Ya. Dan itu dikuatkan, ya, sebagian tadi yang ulama yang mengatakan wajib, dikuatkan bahwasanya madmadhah dan istinsyak itu masih areanya area wajah. Mulut dan hidung. Sehingga masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah tentang wudu, faghsilu wujuhakum. Ya, yaitu basuhlah bah wajah kalian. Dalam ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Itu ayat, ya, wajah. Nah, batasan wajah itu kan, ya, kalau dari panjang, ya, mulai dari tumbuhnya rambut sampai, ya, bawahnya dagu. Demikian juga kalau lebar, ini sini ini ada dekatnya telinga ini ada tulang. Nah, sehingga hidung sama mulut masuk dalam area apa? Dalam area wajah. Sehingga ini juga dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan wajibnya apa? Berkumur dan istinsyak. Tapi ini masalah khilaf. Terpas apakah wajib ataukah mustahab, yang jelas bahwa madmadah dan istinsyak itu disyariatkan. Tidak ada perselisihan bahwa itu disyariatkan. Dan hikmah dari disyariatkannya madmadah dan istinsyak jelas karena itu adalah apa? Untuk kebersihan. Kebersihan mulut dan kebersihan hidung. Kebersihan mulut dan kebersihan mulut. Ketika kita berkumur-kumur, itu untuk kebersihan mulut kita. Kebersihan gigi kita. Ya. Jadi jangan kira Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Islam sangat menjaga kesehatan. Ya, terkadang ketika kita makan masih ada apa? Tersisa sisa-sisa makanan. Nah, itu perlu untuk dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dengan apa? Berkumur-kumur. Aroma-aroma yang tidak sedap ketika kita makan atau bangun tidur itu bisa dihilangkan dengan kita berkumur-kumur. Baik, demikian juga istinsyak, faedahnya jelas, hikmahnya jelas, yaitu membersihkan apa? Hidung dari kotoran-kotoran. Oleh karenanya, penelitian menunjukkan, penelitian kedokteran menunjukkan bahwa orang yang wudu, yang suka istinsyak, maka hidungnya, ya, yakni dalamnya hidungnya itu bersih, tidak berminyak, tidak berdebu. Berbeda dengan orang yang tidak berwudu atau tidak istinsyak, maka, ya, hidungnya ini berminyak, ya, kotor, debu, banyak upilnya. Mungkin gara-gara kurang apa? istinsyak. Ya, kurang istinsyak. Dan terbukti juga ikhwan sekarang ya terbukti bahwasanya kotoran hidung sekarang menyebabkan apa? Bakteri, virus. Ya kan? Maka ini menunjukkan kepada kita, hendaknya bagi kita untuk perhatian masalah kebersihan. Baik kebersihan mulut kita, kebersihan tangan kita, kebersihan hidung kita. Ya. Nah, dan melalui wudu Islam mengajarkan hal itu kepada kita. Baik. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau yaitu Utsman bin Affan membersihkan wajahnya, membasuh wajahnya 3 kali. Dan ini hukumnya wajib. Jadi membasuh wajah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Tentu bukan pakai hadis ini karena hadis ini cuma sekedar perbuatan, tapi ya pakai dalil yang lain. Di antaranya surat Al-Maidah. Dan semua yang disebutkan dalam surat Al-Maidah itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu. Di situ perintah. Bahkan didahului dengan panggilan iman yang menunjukkan bahwa itu adalah konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman, ya, konsekuensinya adalah kalau kalian hendak wudu, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di situ perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka membasuh wajah ketika wudu hukumnya adalah wajib. Ya, taip. Adapun kata salasan di sini yang menjadi syahid, membasuhnya 3 kali ini sunnah. Karena pada hadis yang sebelumnya sudah kita ketahui, sudah kita bahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang ya berwudunya berapa? Sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Yang wajib adalah yang sekali. Adapun 2 kali dan 3 kali ini hukumnya sunnah. Dan sunnah di sini lebih utama daripada yang wajib. Kenapa sunnah di sini lebih utama daripada yang wajib? Karena yang wajib sudah dilaksanakan. Ini bonusnya, nambahi. Yang wajib yang sekali kan sudah dia laksanakan. Ketika dia menambah dan itu hukumnya sunnah, sunnah di sini lebih utama daripada yang wajib. Betul, kaidah secara umum yang wajib lebih utama daripada sunnah. Ya. Al-fardu ya afdalu mina al-istihbab, kata para mina nafal, ya kewajiban itu lebih utama daripada yang sunnah, sebagaimana dalam hadis wali, ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtah wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada tatkala seorang hambaku melaksanakan yang aku wajibkan kepadanya. Ini yang paling dicintai. Yang wajib-wajib dulu. Baru, ya, apabila hambaku menambahinya dengan perkara-perkara sunnah, maka saya akan mencintai. Jadi dahulukan yang wajib dulu. Oleh karenanya termasuk kesalahan yang diingatkan oleh para ulama, bahkan ini termasuk talbis iblis, tipu daya iblis, perangkap-perangkap iblis adalah manakala kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah tapi melalaikan yang wajib. Perhatikan. Ya, kalau kita menyibukkan diri dengan yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib, maka itu adalah termasuk tipu daya syaitan. Ya. Sebagian ulama pernah mengatakan seperti dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari. Ya. Seorang ulama tersebut mengatakan wa qala ba'dul fudala, beliau tidak menyebutkan namanya. Sebagian ulama yang mulia mengatakan man saghalahul fardhu anin nafli fa huwa ma'dzur. Wa man saghalahun naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Ya, saya ulang. Man saghalahu al fardhu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang sibuk melaksanakan yang wajib sehingga ya tidak bisa melaksanakan yang sunnah, maka ini diberi udzur. diberi udur. Kalau kita sibuk yang wajib, sehingga enggak melaksanakan yang sunnah karena sibuk dengan yang wajib, maka ini diberi udur. Karena yang wajib lebih utama. Antum sholat sunnah, baru mulai takbiratul ihram, ternyata qomat. Dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Karena itu lebih utama. Ya, makanya kata Nabi, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktuba. Apabila di qomati sholat, tidak ada sholat selain yang wajib. Ya, antum diberi udur. Meninggalkan yang sunnah, diberi udur. Taib. Wa man saghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah, sehingga melalaikan yang wajib, maka orang tersebut tertipu. Orang yang tertipu. Kalau sibuk dengan sunnah, yang wajib malah dilalaikan. Ya. Sholat malam, Masya Allah. Bagus. Tapi subuhnya malah kebablasan. Nah ini orang yang tertipu. Ya. Puasa Dawud. Ramadan malah gak puasa. Nah, ngaco. Ini orang yang tertipu. Ya. Nah. Dakwah kemana-mana. Tapi menafkahi keluarga malah enggak. Ya, ini tertipu. Karena dakwah kemana-mana itu sunnah. Tapi menafkahi keluarga wajib. Ya, jadi kita harus tahu fikih prioritas. Mana yang harus didahulukan. Terutama ketika tabrakan. Ya, benturan. Kita tidak bisa menggabung antara dua kemaslahatan. Maka dahulukan yang lebih maslahat. Oleh karenanya, di antara kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Ya, idza tazaham adadul masalih. Ya, yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila berbenturan beberapa kemaslahatan, maka didahulukan maslahat yang lebih besar. Salah satunya yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Baik. Selanjutnya, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa mirar. Dan kemudian Rasulullah Utsman bin Affan, beliau membasuh, mencuci yadaihi, tangannya, ilal mirfaqaini, sampai ke mirfaq. Mirfaq itu pergelangan tangan. Salasa mirar, tiga kali. Ya, di sini adalah disyariatkannya membasuh tangan. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Karena disebutkan dalam surat Al-Maidah tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sehingga wajib mencuci tangan ketika wudu, hukumnya adalah wajib. Ya. Dan sebagai faedah, apabila disebutkan kata yad di dalam hadis atau dalam bahasa Arab, maka maksudnya adalah telapak tangan. Kalau dimutlakan. Tapi kalau diidhofahkan, ditakyidkan, seperti dalam lafaz ini, maka maksudnya bukan hanya sekedar telapak tangan. Ini faedah penting dalam bahasa. Kalau dimutlakan kata yadun, maka maksudnya adalah ya telapak tangan. Contoh, ayat tentang pencurian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariku wassarikatu, faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah aydiyahuma, tangannya. Maksudnya tangan sampai mana? Apa sampai sini? Enggak. Yang dipotong adalah telapak tangan. Ya, telapak tangan. Karena di situ aydiyahuma mutlak. Berbeda dengan ayat wudu. Ayat wudu di sini tidak mutlak. Ada kata ilal marafiq. Ada kata ilal marafiq. Sampai ke pergelangan. Berarti dari sini, ya dari telapak tangan sampai ke pergelangan. Ya, sampai ke pergelangan tangan. Jadi bukan hanya sini saja. Karena di situ ada sambungannya. Ya, jelas ya. Nah, ayat tentang tayamum. Gak ada ilal marafiq. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa tayamum hanya sampai telapak tangan. Agak termasuk kesalahan mengkiaskannya seperti wudu. Tayamum sampai sini. Ada sebagian madhab, ya, seperti itu. Maka itu keliru. Dan mengkiaskannya dengan wudu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Taib. Wa yadaihi ilal mirfaqain, sampai ke telapak tangan, salasa mirar. Tiga kali. Dan tiga kali di sini hukumnya apa? Sunnah. Ya, yang wajib berapa? Sekali. Taib. Kemudian, summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan ini hukumnya juga adalah wajib. Ya, karena disebutkan dalam surat Al-Maidah, wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Bedakan antara masaha sama ghusala. Ya, kalau masaha itu pakai air dikit, ngusap. Jadi airnya dikit aja. Kalau ghusala, membasuh, mencuci, itu pakai air yang banyak. Ya. Jadi kalau untuk rambut, ini pakai airnya dikit aja. Ya, airnya dikit aja. Dan ini termasuk keindahan agama Islam. Kenapa? Kalau rambutnya pakai air banyak, itu memberatkan. Ya, memberatkan. Terutama kalau satu, musim dingin. Yang kedua, kalau yang rambutnya banyak seperti perempuan. Ya, bayangkan musim dingin. Ya, untuk wudu saja berat. Ya, mungkin kalau di sini anget ya, enak. Ya. Tapi kalau misalkan di pegunungan atau di sebagian negara misalkan yang salju harus berwudu untuk berwudu saja udah berat. Apalagi kalau misalkan harus menyiram, ya, membasahi dengan air yang banyak, ya, rambutnya. Nah, itu berat. Ini termasuk kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kepada hambanya. Jadi ini summa masaha bi ra'sihi. Ya, ini hukumnya wajib. Taib, di sini ada kata bi ra'sihi pakai ba. Bi ra'sihi. Ya, apakah ba, huruf ba di sini lit tab'id au lil ilsaq? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, nanti pembahasannya antum bisa ya lebih rinci dalam kitab-kitab fikih, ya. Itu ada perselisihan dengan para ulama. Kalau kita katakan lit tab'id sebagian, berarti cukup sebagian rambut kepala saja. Makanya dalam mazhab Syafi'i mencukupkan dengan sebagian. Sehingga mereka wudunya segini aja sudah cukup. Ya. Jambulnya aja sudah cukup. Karena cuma sebagian. Baknya di situ lit tab'id kata mereka. Sehingga sah walaupun cuma sebagian. Ya, sehingga terjemahannya kemudian beliau membasuh sebagian kepalanya. Karena ba di situ lit tab'id. Taib. Bagi yang mengatakan ba di situ lil ilsaq, maka harus semuanya. Semua rambut. Ya. Seperti dalam ayat wal yattawafu bil baitil atiq. Di situ ada ba wal yattawafu bil baitil atiq. Di situ bukan lit tab'id, tapi apa? Lil ilsaq. Karena tawaf itu semua Ka'bah, bukan hanya sebagian saja tawafnya, tapi semuanya diputeri semuanya. Ya kan? Sehingga di situ ba lit tab'id. Bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dari Ibnu Burhan, ya, man qala al ba'u lit tab'id faqad ab'ada an-naj'ah. Ya, siapa yang mengatakan dalam bahasa Arab ada ba lit tab'id, maka dia telah, ya, jauh dari ilmu. Ya, sampai seperti itu. Baik, ala kulli hal, ikhwan, ana ingin memberikan satu faedah, yaitu banyak hukum-hukum syar'i, banyak hukum-hukum fikih yang diperselisihkan oleh para ulama itu kaitannya dengan bahasa Arab. Seperti ini. Terjadi perselisihan para ulama. Kenapa? Ternyata kaitannya dengan bahasa Arab. Apakah ba di situ li tab'id atau li ilsab? Sama seperti tadi juga, wa yadaihi ilal mirfaqain. Ila ya, apakah yang setelahnya itu masuk ataukah tidak? Jadi mirfaq ini ada perselisihan para ulama. Apakah pergelangan tangan ini termasuk yang diusap ataukah enggak nyampe? Ya, jadi ya, dia masuk dalam dibasuh juga atau enggak? Itu ada perselisihan karena kata ila itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan yang setelahnya masuk. Sebagian yang mengatakan enggak sampai. Contoh misalkan dalam ayat tentang puasa, summa atimmu siyama ilal lail. Ya, ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Apakah kita puasa sampai malam? Malamnya masuk ataukah ya sebelum malam ya kita sudah berbuka? Itu maksud saya ya, di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena banyak masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ternyata kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, kaitannya dengan bahasa Arab. Makanya kunci memahami Islam itu adalah dengan memahami bahasa Arab. Sebagian ulama pernah mengatakan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu adalah kuncinya Islam. Semakin kita mendalami dan mempelajari bahasa Arab, maka kita akan semakin memahami Islam. Ya, kalau kita ingin memahami Islam lebih dalam, maka ya dalami bahasa Arab semakin dalam. Nah, ini penting, terutama bagi santri ya, ikhwan akhwat, semangat belajar bahasa Arab. Kalau antum pengin kuat ilmunya tentang agama, antum harus kuat ya dalam mempelajari bahasa Arab, terutama ya nahwu, sharaf ya, ini ya, jadi harus perhatian dengan bahasa Arab. Suyuti pernah mengatakan ya, al-lughatul arabiyyah wal hadis tau aman. Ya, bahasa Arab dan hadis itu seperti saudara kembar. Enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Dan ilmu bahasa Arab Masya Allah. Ya, luar biasa. Menarik, pernah diceritakan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Buhyatul Wa'a, dalam biografi salah satu gurunya. Dia pernah disuruh sama gurunya mengikrob. Ikroblah Zaidun Qa'imun. Apa ikrobnya? Kata Suyuti, waduh, jadi kayak anak kecil lagi nih suruh ngikrob. Karena Zaidun Qa'imun suruh ngikrob itu dasar lah gitu ya. Nah, terus apa kata gurunya? Ya, fi i'rabi Zaidun Qa'imun ya, mi'ah wasala sata asyara bahsa. Dalam i'rab Zaidun Qa'imun itu ada 113 belas pembahasan. Ya, langsung kata Imam As-Suyuti, ya, kalau gitu saya enggak akan berdiri dari majelisku ini sampai aku mendapatkan faedah 113 pembahasan dalam i'rab Zaidun Qa'imun. Ya, itu baru Zaidun Qa'imun ada 113. Belum Doroba Zaidun Al-Kalba. Nah. Iya kan? Itu berapa i'rab sudah? Ya, jadi maksudnya ikhwan, maksudnya di sini banyak masalah-masalah fikih itu ternyata banyak kaitannya dengan apa? Bahasa Arab. Maka antum harus semangat belajar bahasa Arab. Kalau ingin kuat ilmunya, dalami bahasa Arab. Ya, kemudian sering dipraktekkan. Bawa kamus itu di mana-mana, bawa kamus Munawir, ya itu ya. Bawa ke mana-mana, itu bawa. Ya. Tapi jangan dibawa toh ya, dibaca, ya dipraktekkan. Ya, begitu. Sama temannya dipraktekkan, menerjemahkan. Ya, insyaallah kalau kita sabar ya, kemudian sering praktek, maka akan dimudahkan. Baik. Summa ghassala rijlaihi salasa mirar ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci atau membasuh kedua kakinya 3 kali sampai Ka'bain. Ka'bain itu adalah mata kaki. Ya, tulang yang nongol itu ya, di kaki itu. Nah, itu namanya Ka'bain. Seperti dalam hadis ma asfala minal Ka'bain babin nar, yang celana yang di bawahnya Ka'bain, ya, mata kaki di neraka. Yaitu Ka'bain itu, tahu ya? Nah. Summa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza," siapa yang wudhu seperti wudhuku ini. Jadi Utsman bin Affan tadi mempraktekkan dengan perbuatan. Dan ini dapat kita ambil satu faedah penting, yaitu pentingnya mengajar dengan praktek. Karena Utsman bin Affan, beliau praktek. Wudhu, sholat itu sangat mengena, lebih mudah dipahami kalau sambil dipraktekkan. Jadi nanti kalau antum ngajar misalkan ya wudu atau sholat terutama kepada orang-orang awam, itu lebih bagus dengan dipraktekkan karena itu lebih mengena. Haji misalkan dipraktekkan, yaitu apa, dengan lihat videonya misalkan. Nah, begitu. Adapun cuma ngomong saja itu biasanya susah untuk memahaminya. Haji, Arafah, Muzdalifah. Muzdalifah yang mana ya? Kok disangka no artis Muzdalifah. Nah, ya. Jadi lebih bagus lagi yaitu kalau sekarang ini kan banyak video-video praktek. Nah, itu lebih bagus. Praktek jenazah misalkan, memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Itu lebih enak kalau praktek. Jadi ada yang praktek jadi mayit gitu ya. Ya, itu lebih mengena daripada kalau cuma sekedar teori. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman. Siapa yang wudu seperti wuduku ini? Berarti ini anjuran bagi kita juga untuk berwudu seperti wudunya Rasulullah. Sebagaimana dalam masalah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Wudu juga demikian. Kita dianjurkan untuk berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Berarti ini anjuran salat setelah wudu 2 rakaat. Dan ini sunnah. Ya, setiap kali antum wudu dianjurkan untuk salat setelahnya 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsah, tidak membisikkan di dalam dirinya perkara-perkara dunia. Jadi enggak mikirin dunia. Jadi yang dia pikirkan adalah akhirat. Ini menunjukkan pentingnya apa? Khusyuk dalam sholat. Kalau kita udah di masjid, ya, udah tinggalkan mikirin-mikirin dunia. Ya, pikirkan apa? Wah, pikirkan akhirat, pikirkan ibadah. Ya, gitu. Pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan sebagai faedah, faedah hadis bahwa kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dambih, ya, terus ada tambahan wa ma ta'akhkhar, maka tambahan wa ma ta'akhkhar tidak sahih. Ya, yang sahih adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Kenapa? Karena kalimat wa ma ta'akhkhar itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anna Utsman radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat yang lain Utsman mengatakan, ala uhaddisukum hadisan laula ayatun ma haddatsukumu, maukah aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis, andaikan bukan karena sebuah ayat di dalam Al-Qur'an aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu bersabda, la yatawaddau rajulun yuhsinu wudhu'ahu, tidaklah seorang yang memperbaiki wudunya. Ini anjuran agar kita wudu dengan baik. Dan wudu yang baik adalah wudu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ini anjuran bagi kita untuk mempelajari tata cara wudu. Karena tidak mungkin bagi kita untuk berwudu sesuai tuntunan Rasulullah kecuali kalau kita mempelajari. Ya, makanya penting belajar fikih, itu penting. Ya, ada 3 bidang ilmu yang antum harus prioritaskan. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, dan yang ketiga akhlak. Ya, ini 3 bidang ilmu yang utama untuk diprioritaskan. wa yusalli salata, dan setelah itu dia salat. Ya, ini salat apapun, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya, bahkan salat setelah wudu, ya, itu disyariatkan. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salah hatta yusalliha. Kecuali akan diampuni, ya, antara dia dan antara salat sampai dia melaksanakan salat. Jadi dosa-dosa yang dia lakukan antara ketika wudu dan salat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayah innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Adapun ayat yang dimaksud oleh Utsman bin Affan tadi, seandainya bukan karena sebuah ayat, itu maksudnya surat Al-Baqarah ayat 195 yang mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, ya, minal bayyinati, apa? Minal bayyinat dan seterusnya. Ya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya umum sebenarnya. Ya, umum. Tapi Utsman bin Affan berdalil dengan ayat ini. Maka ini diambil faedah penting, yaitu sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya, karena ayat ini sebenarnya umum, ya, tentang masalah-masalah ilmu secara umum. Ya, tapi ternyata Utsman bin Affan berdalil dengan keumuman ayat yang mulia ini. Nah. Baik. Insyaallah satu hadis, tapi pembahasannya banyak ya, karena memang hadis Utsman bin Affan ini merupakan hadis yang dijadikan para ulama sebagai landasan pokok dalam masalah wudu. Landasan pokok dalam masalah wudu. Taip. Ustaz, ana sering lalai dalam sholat ana dan selalu memikirkan dunia dalam sholat ana. Mohon nasihatnya. Ya, ini termasuk kekurangan kita di dalam sholat. Badan kita di masjid, tapi pikirannya entah kemana. Ya, makanya khusyuk bukan hanya sekedar badan kita saja, tapi yang lebih penting daripada itu, khusyuk itu adalah hati dan pikiran kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, khusyuk ini penting. Ya. Dan sudah pernah saya sampaikan sebab-sebab bagaimana kita khusyuk, salah satunya adalah bagaimana kita mentadaburi apa yang kita baca. Mentadaburi apa yang kita baca. Jadi jangan sampai melamun, memikirkan yang enggak-enggak. Ya, salat fokus seperti tadi yang la yuhaddisu fihi ma nafsa, dia enggak mikirin masalah-masalah dunia, fokus untuk ibadah, fokus kepada akhirat. Nah, apakah dibenarkan tindakan seorang yang berwudu dengan 10 kali basuhan dengan alasan jika ia kentut maka wudunya tidak batal karena masih ada cadangannya? Emang ada yang begitu? Ini aneh-aneh aja. Yang pertama, 10 basuhan ini termasuk tanattu. Ya. Berlebih-lebihan yang dilarang oleh Nabi. Hal akal mutanatti'un. Celaka binasa orang-orang yang tanattu. Tanattu itu berlebih-lebihan. Ini termasuk berlebih-lebihan. Ya, karena batas maksimal berapa? 3. Enggak boleh lebih dari itu. Siapa yang lebih dari 3 berarti dia melampaui batas. Itu termasuk tanattu, takalluf yang terlarang. Kemudian, ya, anggaplah dia misalkan 10 basuhan. Dari mana mengatakan kalau kemudian kentut berarti enggak batal? Nah, karena ada cadangannya. Ini qaulun batil, pendapat yang batil. Enggak ada yang berpendapat seperti itu. Setahu saya, enggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Antum mau 3 kali, 2 kali, sekali, bahkan lebih sekalipun, kalau namanya kentut ya batal. Ya. Nah. Wah, ini apa? Kertasnya pink. Assalamualaikum, maafkan Ustaz, izin nanya. Kalau kita menjamak sholat duhur dan asar di waktu duhur, berarti jamak takdim, apakah setelah selesai sholat asar kita boleh mengerjakan sholat sunnah ba'diyah duhur? Ya, mohon penjelasannya. Yang sunnah dari Nabi SAW, apabila beliau menjamak antara dua sholat, maka tidak, ya, tidak melaksanakan sholat sunnah antara keduanya, baik setelahnya maupun sebelumnya. Ini yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi saat safar. Ya, nah, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul hadi hadiyu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kalau antum menjamak, maka tidak perlu untuk sholat sunnah. Karena fungsi dari jamak itu adalah untuk memudahkan, memberikan rukhsah. Kalau antum menjamak, berarti kalau antum menambahi sholat sunnah juga, ya, pada hakikatnya antum yang merepotkan diri antum sendiri. Allah sudah kasih kelonggaran, Allah kasih kemudahan. Ada sebagian orang sudah qasar. Sudah qasar nih, dia milih qasar, tapi sholat sunnah, kan lucu. Allah saja yang wajib saja sudah diringkes sama dia. Ya, jadi yang tadinya 4 jadi 2. Kok antum malah sholat sunnah? Itu malah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat sunnah pada saat safar, demikian juga ketika menjamak. Bolehkah menahan buang angin pas sedang sholat? Boleh apa enggak? Ya. Tidak boleh, sama seperti wala yudafi'ul ahbatan, ya, tidak boleh menahan BAB, kencing dan sebagainya. Hanya apakah haram ataukah makruh, ya, ini fihi tafsil, diperinci, ya. Kalau menahan kentutnya sampai menjadikan kita tidak khusyuk, maka haram. Menahan kentut sampai merem-merem gini, selgan kayak orang sakit perut, ya, sampai kemudian tidak memahami apa yang dia baca, enggak khusyuk, maka ini haram. Tapi kalau menahannya enggak terlalu lah gitu ya. Karena kan kentut kan bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang antum pencet hilang. Kadang seperti itu. Kadang enggak. Kembali lagi. Akhirnya sibuk sama nahan kentut aja. Maka ini terlarang. Tapi kalau sekiranya tidak, ya, maka tadi makruh, ya. Nah, bagaimana pendapat kamu jika ada seorang talib yang sangat berambisi mengejar target nilai disertai harapan ini? Untuk mengingat ya, mumpung ingat ini, kok ini bahas nilai. Besok antum jam pertama masuk, jam kedua, jam ketiga libur. Ya, karena ada rapat. Kemudian persiapkan ya minggu depan mulai hari Sabtu apa mid semester ya. Jadi untuk murojaah antum persiapkan imtihannya. Baik. Bagaimana pendapat antum jika ada seorang talib yang sangat berambisi mengejar target nilai disertai harapan tinggi dengan nilai tersebut ia dapat diterima di sebuah sekolah ternama dan dia yakin hanya dengan hal itu ia dapat membuat bangga orang-orang yang terdekatnya. Dan dia memiliki kecemasan yang tinggi jika nilainya tidak mencapai target. Jazakumullah khair. Taib, ikhwan. Ya, kita menuntut ilmu bukan untuk mengejar target, bukan untuk mengejar nilai. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Kita mempelajari ilmu ya untuk menjadi ya orang-orang yang saleh. Yang salihah. Ya, maka jangan salah niat. Ya. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan niat kita dalam menuntut ilmu itu bukan untuk ngejar target, untuk biar nanti nilainya ini dan sebagainya. Jangan. Ya. Ini hanya sekedar wasilah saja. Ada rapot, ada nilai, itu hanya sekedar wasilah. Tapi inti ilmu bukan itu. Betapa banyak orang yang atau santri yang mungkin ijazahnya atau nilainya ya mungkin rendah, tapi jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang nilainya tinggi. Ya, ada sebagian santri mungkin dia enggak naik, mungkin dia terbelakang, tapi ketika dia pulang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi masyarakatnya. Ada sebagian yang masya Allah nilainya juara satu terus, ya. Pokoknya mantep dah, gitu. Tapi enggak bermanfaat ilmunya. Jadi maksudnya ya, jadikan target utama kita bukan nilai. Ya. Tapi target kita adalah bagaimana kita menuntut ilmu ini bermanfaat bagi diri antum pribadi dan bagi orang lain. Kalau ingin menggembirakan orang tua bukan dengan sekedar nilai. Yang diharapkan oleh orang tua bukan nilai. Ya, kalau orang tuanya ngerti ya. Yang diharapkan oleh orang tua itu adalah kesolehan antum. Apa faedahnya? Antum nilainya tinggi tapi akhlaknya buruk. Ya, apa faedahnya antum juara satu tapi enggak pernah mendoakan orang tua? Enggak ada faedah. Ya, maka yang paling penting menjadi ya pribadi-pribadi yang saleh. Ya, pribadi-pribadi saleh. Kita rajin beribadah, berakhlak mulia. Ya, bagaimana kita mengamalkan ilmu. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Jangan salah niat. Ya, jangan salah target. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.